الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan al-fiqhu al-muyassar fi dhawil kitabi was-sunnah, dan kita masih menjelaskan tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Dan pada hari ini kita masuk ke poin yang ketujuh. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, at-takhassur, termasuk di antara hal yang dibenci, dimakruhkan di dalam salat adalah at-takhassur. At-takhassur dan disebut juga al-ikhtisar adalah meletakkan tangan di pinggang ketika sholat, meletakkan tangan di pinggang. Ya, jadi memang aneh kalau ada orang yang sholat seperti ini. Nah, mungkin pada saat dia i'tidal, yang seharusnya dia meluruskan tangannya atau dia bersedekap berdasarkan khilaf yang ada, namun ini dia meletakkannya di pinggangnya. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, nuhiya an yusalli ar-rajulu mukhtasiran, bahwa seseorang dilarang mengerjakan salat dalam keadaan berikhtisar, bertolak pinggang. Wattakhassuru walikhtisaru fis shalah, yang dimaksud at-takhassur atau disebut juga al-ikhtisar di dalam salat, wad'ur rajuli yadahu 'ala al-khasri wal khasirah, seorang meletakkan tangannya 'ala al-khasr, pada khasrnya atau al-khasirah. Yang dimaksud al-khasr atau al-khasirah, wa hiya wasatul insan, pertengahan tubuh manusia, ya, tengah. Al-mustadiqu, yang ramping, ya. Nah, jadi tubuh kan bagian pinggangnya itu lebih kecil daripada yang di atasnya dan yang di bawahnya. Fauqal warikain, yang terletak di atas dua warik. Al-warik, yang ada di atas paha, ya. Ya, pinggul mungkin ya, maka disebut pinggul, di atas paha, itu warik. Nah, ini di atasnya warik, itulah yang dimaksud al-khasru atau al-khasirah, yaitu pinggangnya. Meletakkan tangannya di atas pinggangnya. Waqad 'allalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha al-karahata, dan telah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebab mengapa perbuatan ini dimakruhkan di dalam salat, bi anna al-yahuda taf'aluh, disebabkan karena orang Yahudi melakukan hal tersebut, yakni dalam ibadah mereka atau pada kebiasaan mereka, mereka meletakkan tangan mereka di pinggang-pinggang mereka. Maka ini yang disebutkan oleh beliau, bahwa takhassur atau ikhtisar di dalam salat merupakan hal yang dimakruhkan. Dan ini pendapat yang dinisbatkan kepada jumhur, mayoritas ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ini adalah perkara yang diharamkan, bukan hanya berhukum makruh, namun ini merupakan hal yang diharamkan. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Hanafiyah, demikian pula Al-Zahiriyah, dan dirajihkan oleh Al-Allamah Syaukani rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat yang mengatakan diharamkannya takhassur, ini pendapat yang lebih mendekati kebenaran, disebabkan karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, larangan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajul mukhtasiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengerjakan salat dalam keadaan bertolak pinggang. Dan asal hukum larangan adalah haram. Asal hukum larangan adalah haram. Dan tidak diketahui ada yang memalingkan dari hukum diharamkannya perbuatan tersebut menjadi makruh. Yang kedua, karena perbuatan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kanat taqrahu an yaj'ala yadahu fi khasiratihi wa taqulu innal yahuda taf'aluhu. Beliau memakruhkan seseorang meletakkan tangannya di pinggangnya, dan beliau mengatakan sesungguhnya orang Yahudi melakukan perbuatan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Ziyad bin Subayh Al-Hanafi, beliau mengatakan, suatu ketika aku salat di samping Abdullah bin Umar. Ketika itu aku meletakkan tanganku di pinggangku. Tatkala selesai salat, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hadza shalbu fi shalah. Ini yang dimaksud as-shalb. As-shalb yani takhassur, ikhtisar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anhu. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang bertakhassur di dalam salat. Dan di samping itu pula, perbuatan ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan salat, yang menafikan keadaan seorang yang salat. Aneh kalau ada orang salat sambil bertolak pinggang. Ini bukan orang yang sholat, ya, dan tidak sepantasnya seorang melakukan. Dan ditambah lagi bahwa perbuatan ini juga menyerupai perbuatannya orang-orang yang sombong. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan pula bahwa perbuatan ini menyerupai perbuatannya penghuni neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi At-Tabrani dalam Al-Awsat dari hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ikhtisaru fi sholati rahatu ahli nar. Al-ikhtisar, bertolak pinggang di dalam salat, ini keadaannya seperti rahatu ahli nar, keadaan istirahatnya penghuni neraka. Bukan yang dimaksud keadaan istirahat penghuni neraka, yakni di neraka itu ada waktu untuk beristirahat. Namun itu merupakan keadaan yang mereka lakukan, yang biasa mereka perbuat di dalam neraka. Sehingga dari alasan-alasan ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, menunjukkan bahwa perbuatan ini bukan hanya makruh tapi haram. Larangan dari Nabi menyerupai perbuatan orang yang sombong, perbuatan orang Yahudi, perbuatan penghuni neraka. Maka ini menunjukkan keharamannya. Adapun yang dinukilkan dari Aisyah, bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memakruhkan istilah makruh. Istilah makruh di zaman para ulama ussalaf, tidak mesti yang dimaksud dengan makruh adalah yang hukumnya di bawah haram. Sebagaimana yang sering kita bahas. Bahkan istilah makruh yang ada di zaman para ulama ussalaf, sering yang dimaksud karahatut tahrim. Makruh yang berarti haram. Makruh yang berarti haram. Ini diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad, dari Al-Imam Malik. Istilah makruh ini dan yang dimaksud adalah haram. Oleh karena itu Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Nailul Autar, beliau mengatakan wal haditsu yadullu ala tahrimil ikhtisar. Hadis ini menunjukkan tentang diharamkannya ikhtisar. Lalu beliau menyebutkan pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan bahwa itu makruh. Lalu beliau mengatakan wadh-dhahiru ma qalahu ahlu dhahir li'adami qiyami qarinatin tasrifun nahya 'ani tahrim alladhi huwa ma'nahu al-haqiqi kama huwa al-haq. Dan yang zahir, yang dikuatkan oleh mazhab adh-dhahiriyah, yaitu diharamkannya karena tidak ada penguat yang memalingkan dari hukum haram, yang hukum haram merupakan makna larangan secara hakiki. Sebagaimana ini merupakan pendapat yang hak dalam permasalahan ini. Sehingga yang sahih bahwa ini bukan hanya merupakan amalan yang makruh, namun juga merupakan amalan yang diharamkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.